Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengungkapkan, pada awalnya, langkah pemerintah untuk mengurangi hari kerja pegawai pemerintahan menjadi hanya Senin sampai Jumat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas pegawainya. Namun, ironisnya, target yang diharapkan tidak tercapai bahkan jadi tidak berimbang dengan irama kerja sektor swasta yang harusnya dilayani oleh pegawai pemerintah. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat tidak berimbangnya irama kerja sektor swasta dengan irama kerja birokrasi akibat lebih pendeknya hari kerja pegawai pemerintahan? Nggak usah itu, saya kasih contoh begini misalnya. Hari kerja aja, Senin sampai Jumat. Orang kantor kelurahan buka untuk ngurus KTP, kantor samsat, apa gitu. Nah, kalau kita mengambil SIM, mengambil KTP kan harus datang sendiri. Artinya kan harus bolos dari pekerjaan. Itu sudah satu hari hilang. Syukur-syukur kalau satu hari selesai. Kadang dua, tiga hari gitu bolak-balik ngurus ini itu gitu. Kenapa kalau pelayanan publik itu nggak dijadwalkan, jadi skalanya diperkecil, pelayanan publik pagi itu cukup kecil untuk yang kerja sore, tapi jam 4, jam 5 jangan tutup. Karena saya mau ngurus KTP itu pulang kantor jam 5, saya mau ngurus jam 8 malam karena kesempatan saya itu. Ya kantor kelurahan harusnya buka jam 8 malam, gitu kan. Saya ingat ketika dulu merintis kir kelompok ini remaja itu di LIPI, saya bilang ke teman-teman, kalau kantor kita hanya buka sampai jam 4 sore, anak sekolah pulang jam 4 sore, kapan kita dapat aktivis bisa mencetak anak-anak yang mau ikut program kita, nggak mungkin gitu. Jadi kalau kantor tutup, kita buka terus sampai jam 10 malam, karena justru anak-anak pulang sekolah jam 4 itulah lahan garapan kita gitu. Satu tahun bisa tumbuh bagus kok, dapat apresiasi dan bagus karena program itu kemudian mereka nggak perlu bolos sekolah, pulang daripada keluyuran, ya kita arahkan dengan kegiatan-kegiatan positif itu gitu. Nah kalau sudah begini, siapa yang harusnya melakukan penyesuaian? Apakah pemerintah atau sektor swastanya Pak Her? Ya pemerintah lah harus menyesuaikan. Karena begini, dari segi struktur, dari segi pelayanan ya, jasa pelayanan publik, kemudian dari segi struktur kepegawaian dan tanggung jawab dan implikasinya pada remunerasi, pada gaji. Singapura itu salah satu kuncinya pada tahun 71, dengan visi 20 tahun dulu yang ditiru Malaysia kemudian Vision 2020 itu 2020 yang dilakukan adalah streamlining, jadi melakukan perampingan pegawai negeri sampai tercapai angka ideal minimal 1 banding 150 gitu. Setelah itu kualitasnya ditingkatkan, remunerasinya distandarisasi sama dengan swasta gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.